Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا saudaraku sekalian yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurullah, pada malam yang berbahagia ini di Masjid Baitul Makmun yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi Allah jalla wa ala, kita kembali berkumpul dalam majelis ta'lim atau majelis ilmu yang insyaallah ta'ala pada malam yang berbahagia ini kita akan mulai membacakan salah satu karya tulis dari para ulama kita, yaitu yang terkait dengan Al-Aqidatul Islamiyah, karya salah satu dari karya tulis ulama kita yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama yang ma'ruf dan mu'tabar, dikenal dan diakui oleh para ulama yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah semasa beliau hidup rahimahullah, namun beliau telah meninggal dunia dan meninggalkan karya-karya tulis yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin wal muslimat di berbagai penjuru dunia ini, dan juga dakwah-dakwah beliau melalui rekaman-rekaman dan juga aktivitas beliau semasa hidup beliau rahimahullah di lembaga Darul Hadis yang mengajarkan kepada murid-muridnya Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Walhasil beliau memiliki juhud rahimahullah yang sangat tinggi dan semangat yang kuat di dalam menyebarkan dakwatul Islam dan khususnya dalam perkara tauhid atau al-aqidatul Islamiyah, yaitu akidah yang benar yang sesuai dengan Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan salah satu yang beliau tuliskan yaitu kitab kecil yang kita akan bacakan insyaallah ta'ala, yang diberi judul dengan Al-Aqidatul Islamiyah Minal Kitabi Wasunnati As-Suhihah, yaitu akidah Islam dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ma'asyiral ikhwa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelum saya membacakan, saya kembali ingin mengingatkan satu hadis yang telah saya singgung atau saya sampaikan pada pertemuan pertama sebelum ini, yaitu hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu, orang-orang yang saling berziarah, saling duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian saling mencintai karena Allah dan saling berbagi. Barakallahu fikum. Naam, hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan hadisul qudsi. Ya, orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib kecintaanku, yaitu kepada orang-orang yang mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berziarah karenaku, wal mutajalisina fiha, orang-orang yang bermajelis karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala, wal mutahabbina fiyah, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah taala, dan wal mutabadilina fiyah, dan orang-orang yang saling berbagi karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala di majelis ini adalah majelis berbagi. Naam, kita berbagi ilmu, barakallahu fikum, dan bukanlah saya yang menyampaikan ilmu ini adalah yang paling berilmu atau yang lebih berilmu dari antum sekalian yang hadir di majelis ini. Namun barakallahu fikum, dalam rangka kita saling berbagi ilmu, naam, dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya yang menyampaikannya, maka semoga kita semua tercakup di dalam hadis yang mulia tersebut yang wajib mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada inti daripada Alkitab Al-Aqidatul Islamiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu hafidahullahu rahimahullahu ta'ala. Naam, pada awal kitab beliau meletakkan bab tentang makna Al-Islam wal-Iman, makna Islam dan Al-Iman. Apa makna Islam wal-Iman? Barakallahu fikum. Kitab ini beliau kemas dalam bentuk tanya jawab, dalam bentuk tanya jawab, sehingga ini lebih memudahkan untuk difahami oleh orang-orang yang membacanya atau yang mendengarkannya. Naam, karena bentuk tanya jawab itu lebih mendekatkan pemahaman seseorang dan lebih menjadikan seseorang itu penasaran dengan jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga ini salah satu bentuk sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Jibril alaihissalam dalam Sahihain Bukhari Muslim, yang Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya, kemudian meletakkan paha beliau di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutut beliau di atas lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Naam, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun-rukun Islam yang 5 dan rukun-rukun iman yang 6 dan rukun ihsan yang 1, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa Allah ta'ala melihat dan mengawasimu. Walhasil dari hadis Jibril alaihi salam dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim, menunjukkan kepada kita semua salah satu bentuk sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan ilmu dengan bentuk soal wal jawab atau as'ila wal ajwibah, yaitu bentuk pertanyaan dan jawabannya. Barakallahu fikum. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini mengemas kitab beliau dalam bentuk tanya jawab sebagai ikutan terhadap iktidaan bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai bentuk ikutan terhadap nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, maka pertanyaan yang pertama, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Naam. Dan pertanyaan yang kedua, ma huwa al-iman? Apa itu iman? Maka tentunya kita semua telah memahami dari hadis Jibril tersebut bahwa Islam itu adalah 5 rukunnya. Rukun-rukunnya yang 5 sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis tersebut. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji jika engkau mampu melakukan perjalanan padanya. Nah, kemudian penulis rahimahullahu taala menjelaskan definisi Islam yang diterangkan oleh para ulama kita. Selain daripada rukun-rukunnya yang 5, maka definisi Islam secara dalil Al-Quran dan Sunnah, yaitu kata beliau rahimahullah, wal-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-ibti'adu anish-syarr. Qala Allah Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Islam itu adalah engkau berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala dalam tauhid. Ini yang pertama, al-istislamu lahu bitauhid, berserah diri kepada Allah dalam bertauhid. Ya, bertauhid yakni mengesakan Allah Ta'ala dalam seluruh jenis ibadah. Maka kita berserah diri kepada Allah dalam tauhid, yakni memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Ta'ala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dalam hal ketaatan. Ini yang kedua. Jadi Islam adalah berserah diri kepada Allah dalam tauhid, yang kedua tunduk kepada Allah dalam ketaatan, dan yang ketiga wal ibtiad anisyar, yaitu menjauhkan diri dari segala kejelekan. Dari segala kejelekan, dan puncak daripada kejelekan adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini tiga unsur dari definisi Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, yaitu al-istislamu lahu bitauhid, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, wal-ibti'adu anisyar. Berserah diri kepada Allah dalam tauhid, tunduk kepada Allah dalam ketaatan, yakni tidak protes dari apa yang ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dalam segala hal dalam syariatnya. Tidak ada protes. Ya. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki ataupun perempuan, jika Allah menetapkan suatu urusan, jika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan, ada protes, ada pilihan lain, ya tidak pantas kata Allah Ta'ala. Maka orang yang berislam, inqiyadu lahu bitta'ah, dia tunduk kepada Allah dalam segala ketaatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya. Ya, jika Allah menetapkan A, kita pun mengikutinya, mentaatinya. Jika Allah menetapkan B dan seterusnya, maka kita tunduk dan patuh terhadapnya. Barakallahu fikum. Ya. Contoh misalnya Allah mewajibkan jilbab, ya, bagi kaum wanita, maka wanita wajib berjilbab. Tidak boleh protes bahwa dengan berjilbab itu menjadikan dia panas, kepanasan. Itu hanya berlaku di Arab Saudi saja. Di Indonesia tidak berlaku wajibnya jilbab. Ini tidak benar. Ini tidak sesuai dengan definisi Islam dari unsur kedua. Setelah istislamu lahu bitauhid, tunduk kepada Allah dalam tauhid, ya berserah diri kepada Allah dalam seluruh, dalam tauhid, mentauhidkan Allah, dan yang kedua tunduk kepada Allah dalam ketaatan. Dan yang ketiga adalah al-ibtiadu anisyar, menjauhkan diri dari segala kejelekan, ya, dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi Islam. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Baqarah ayat 112. Ya, beliau menukilkan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Naam, bala man aslama wajhahu lillah. Tentu siapakah yang paling berserah diri, menyerahkan wajahnya seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik, dalam keadaan dia tunduk dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya ajruhu 'inda rabbih, pahala di sisi Allah, di sisi Rabb-nya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut dan rasa sedih atas mereka, yakni di dunia dan di yaumul akhirah tidak ada rasa takut dan sedih, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berislam, berserah diri sepenuhnya dalam mentauhidkan Allah Ta'ala, kemudian berserah diri, tunduk sepenuhnya dalam berbuat baik, berbuat ketaatan, wa huwa muhsin, ya, dan juga dalam menjauhi kejelekan. Maka orang yang demikian, falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan rasa sedih bagi mereka. Yani tidak perlu kalian cemaskan, tidak perlu kalian khawatirkan mereka. Ya. Dalam dunianya, terlebih-lebih dalam akhiratnya. Barakallahu fikum. Ya, ketika dia meninggal dunia, benar-benar dia berislam dengan definisi yang telah saya sebutkan, yang telah kita bacakan tadi, maka jaminan dari Allah, tidak perlu kalian takut dan sedihkan tentang keadaannya. Ya, disebutkan oleh para mufassirin, sebagian ahlu tafsir, ya, bahwa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun di sini, ya, tidak perlu kalian takutkan, ya, tentang keadaan mereka di alam kuburnya. Ya. Bagaimana keadaannya? Apakah dia disiksa atau mendapatkan nikmat ya, maka tidak perlu kalian khawatir, cemas. Tentu mereka dalam keadaan kenikmatan, ya, dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ya, yang mereka yang perlu dicemaskan adalah kita yang masih hidup, ya, yang masih hidup, yang menyusul mereka. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, orang-orang yang berislam maka tidak perlu ditakutkan dan tidak perlu disedihkan. Barakallahu fikum. Demikian pula dalil dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam salah satu riwayat, dalam riwayat yang lain dalam hadis Jibril, dalam Bukhari Muslim. Ya, di sini beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Adapun hadis Jibril dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu engkau bersyahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua, engkau menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji jika engkau mampu menegakkannya, melakukan perjalanan padanya. Naam. Saya telah menyinggung pada majelis yang pertama terkait dengan syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa itu merupakan asas dari segala asas dalam Islam. Naam. Di sini Rasul menyebutkan lima asas Islam. Ya, kalau dalam hadis dari awal hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dengan bangunan. Bunyal Islam ala khamsin. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam di atas lima asas. Berarti Rasulullah memisalkan Islam seperti sebuah bangunan. Kalau dalam ayat Al-Qur'an saya telah membacakan ayatnya, firman Allah Ta'ala, alam tarau kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah menyebutnya dengan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Permisalannya kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha thabitun wa far'uha fis sama, akarnya menancap ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Itu permisalan syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka para ulama menyebutkan bahwa lima asas ini, yang asas pertama syahadatain la ilaha illallah, ini yang melandasi empat asas yang lain. Ya, jadi ibaratnya sebuah bangunan, cakar ayamnya, ya, cakar ayamnya itulah syahadatain, pondasinya. Ya, kemudian sholat adalah tiangnya, ya, kemudian jihad adalah atapnya, ya. Kenapa? Karena atap itu yang paling puncak dari bangunan, yang paling tinggi, ya. Sehingga amalan jihad itu amalan yang paling tinggi dia, yang paling karena berat, ya, membutuhkan pengorbanan, bukan harta, ya, saja, namun membutuhkan pengorbanan jiwa sekalipun. Sehingga dia Rasul dalam hadis Mu'adz bin Jabal memisalkannya dengan atapnya. Jihad itu adalah atapnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga begitu sempurna perumpamaan, ya, tentang asas-asas Islam ini di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Menunjukkan pada kita ketika Allah membuat permisalan syahadatain ini seperti pohon akarnya yang menancap ke bumi, dan dalam hadis seperti pondasinya, ya, sebuah bangunan, menunjukkan pada kita bahwa syahadatain ini adalah asasnya segala asas. ya, pondasinya segala pondasi yang wajib bagi seluruh kaum muslimin memahaminya dengan baik, ya, dan mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, ya, jika kita mau selamat, bangunannya mau kokoh, ya, pohonnya menancap ke bumi kokoh dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit sehingga indah dipandang oleh orang-orang yang memandangnya. Barakallahu fikum. Ya, maka wajib kita memahami dengan baik akan kalimat syahadatain la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Barakallahu fikum. Dan inilah yang didakwakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari awal diutusnya beliau sampai beliau meninggal dunia 10 tahun di 13 tahun kurang lebih di Makkah Al-Mukarramah dan 10 tahun di Madinah sehingga beliau berdakwah 23 tahun kurang lebih, semua berporos pada dakwah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Barakallahu fikum. 13 tahun di Mekah kurang lebih, belum ada perintah syariat yang lainnya, belum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, tetapi beliau berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu yang pertama, belum ada perintah sholat kurang lebih 10 tahun, ya, 3 tahun sebelum hijrah turun perintah sholat di Makkah, ya, dan sempurna di Madinah setelah hijrah. Barakallahu fikum. Maka semua itu menunjukkan pada kita bahwa asas, segala asas yang wajib dikokohkan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat yaitu dua kalimat syahadatain. Nah, saya ingin mendekatkan pemahaman kita. Barakallahu fikum. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang kafirin, musyrikin di zaman terdahulu, di zaman Rasulullah, kulu la ilaha illallah. Ya, Allah perintahkan Nabi kita untuk mengucapkan kepada musyrikin di zaman beliau, wahai musyrikin, ucapkan la ilaha illallah. Ya, apa tanggapan dari kaum musyrikin? Fastakbaru. Mereka tidak mau, bersombong untuk mengucapkan saja tidak mau. Ya, abau wastakbaru, enggan dan sombong. Kita perhatikan barakallahu fikum, mengapa musyrikin hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak mau dan berlaku sombong. Padahal apa salahnya kalau dia mengucapkan kalimat itu walaupun dia tidak amalkan? Nah, maka jawabannya kata para ulama kita dalam menjelaskan ayat tersebut, kaum musyrikin terdahulu mereka sangat faham makna kalimat la ilaha illallah itu, dan mereka tahu konsekuensi yang harus diwujudkan ketika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu pernyataan para ulama. Kenapa mereka tidak mau mengucapkannya? Karena mereka tahu kandungan kalimat la ilaha illallah itu dan konsekuensi yang harus diwujudkan. Apa itu? Mereka harus meninggalkan cara peribadatan yang mereka lakukan. Cara ibadahnya musyrikin terdahulu banyak. Ya, di antaranya dalam Al-Qur'an menyembah apa? Lata, Uzza, Manat, ya. Bentuk-bentuk sesembahan. Patung-patung yang dibuat lalu diberi nama, yang penggambarannya itu adalah orang soleh, tokoh-tokoh mereka. Ya, mereka beribadah kepada Allah melalui patung-patung itu yang dianggap sebagai orang yang berjasa. Ya, berjasa sehingga dalam mendekatkan diri kepada Allah itu harus melalui perantara-perantara yang mereka yakini tadi. Ya, dari Lata, Uzza, Manat. Barakallahu fikum. Naam, dan peribadatan ini ternyata sudah ada di zaman Rasul yang paling pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah Ta'ala kekalkan ya di dalam Al-Quranul Karim, La tadarunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Lima orang soleh di zaman Nabi Nuh, sebelum diutus Nabi Nuh, ada lima orang soleh ini, Waddan, Suwa'an, Yagutha, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Ketika mereka meninggal dunia, dibuatkan patung-patungnya, gambar-gambarnya. Ya, kalau kita kayak foto atau lukisan untuk kemudian diletakkan di majelis-majelis seperti ini, pertemuan-pertemuan formal, diletakkan lima foto orang solehin. Nah, ini belum diutus Nabi Rasul yang pertama, Nuh alaihissalam, belum. Ternyata awalnya untuk mengenang jasa-jasa mereka, meninggal generasi pertama, datang generasi kedua. Ya, walhasil sampai generasi berubah, bukan saja sekedar mengenang jasa, tapi beribadah kepada Allah wajib dan harus melalui patung-patungnya lima orang solehin. Terjadilah kesyirikan. Ya, kesyirikan yang paling pertama terjadi adalah kesyirikan ini di zaman sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi perlu kita tahu bahwa dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan. Belum ada kesyirikan, ada dosa-dosa biasa, bukan kesyirikan. Syirik yang pertama terjadi sebelum diutus Nabi Nuh, Rasul yang paling pertama, yaitu kesyirikan terhadap lima orang soleh ini. Naam, disembah, diibadahi, walaupun kepada Allah, tapi melalui perantara orang-orang soleh ini. Kita bisa buka Al-Quran dan tafsirnya, ya, di berbagai tafsir, Imam Ibnu Katsir, atau tafsir At-Tabari rahimahullah, atau tafsir yang lainnya, barakallahu fikum, ya, semua menjelaskan demikian. Ya. Naam, walhasil, diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Sebab diutusnya beliau adalah untuk berdakwah terhadap kaum yang beribadah melalui lima orang soleh ini tadi. Diutus Nabi Nuh. Ya, bahwa cara itu bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah. Bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah. Jangan beribadah langsung kepada Allah. Istislam lahu bitauhid. Berserah diri kepada Allah langsung dalam bertauhid, tidak melalui perantara apapun bentuknya. Itu namanya tauhid, itu namanya Islam. Ya. Maka sampai kemudian Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti beliau di akhir kehidupan beliau cuman kurang lebih 80. Bahkan anak beliau sendiri, istri beliau sendiri tidak mengikuti dakwah beliau, yakni dalam kekufuran wal iyadu billah, dalam kekufuran dan kesyirikan. Sampai sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad ibni Abdullah alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh para ulama kita dalam tafsir mereka bahwa patung-patung itu Allah takdirkan dia bertahan lama, ya, sampai terdampar di pesisir pantai Jeddah, ya, patung lima orang soleh tadi ditemukan oleh lelaki yang bernama Amr bin Luhai, ya, Amr bin Luhai ini mengambil patung-patung itu dihidupkan kembali di Jaziratul Arab, ya, hidup. Lalu dia panggil kaumnya untuk beribadah melalui patung-patung itu kembali. Sebagaimana terjadi di zamannya Nabi Nuh. Bayangkan. Ya. Jadi di zamannya Nabi Nuh sampai di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama dengan sebab diutusnya Rasul yang paling pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula Nabi kita, Rasul yang terakhir, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama. Untuk apa? Berdakwah kepada kaum yang beribadah melalui patung-patung lima orang soleh tadi, kemudian berkembang bentuk-bentuk kesyirikan yang lainnya kepada pohon-pohon, bebatuan, bahkan kepada bintang-bintang di langit, bulan, ya, matahari, semua ada kesyirikan terjadi. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian beribadah pada matahari, bulan, ya, tapi beribadahlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Ya, jika memang kalian mengaku murni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, itu menunjukkan ada orang-orang yang beribadah di zaman tersebut, ya, di zaman Rasulullah SAW, yang beribadah melalui matahari atau bulan dan yang lainnya, ya, melalui pohon dan seterusnya. Barakallahu fikum. Walhasil, mereka kaum musyrikin di zaman Rasulullah tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka paham konsekuensinya harus meninggalkan cara-cara peribadatan mereka. Nah, ya, sampai-sampai Abu Thalib, paman Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah, ya, yang dia pun paling menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mampu mengislamkan beliau. Dalam keadaan Abu Thalib adalah orang yang paling menyayangi Rasulullah, bahkan melindungi Rasulullah dalam dakwahnya dari gembong-gembong musyrikin, ya, sehingga Rasulullah selamat, ya, dari kematian karena adanya paman beliau Abu Thalib yang disegani oleh gembong-gembong musyrikin, sehingga Rasulullah terlindungi. Ketika di akhir hidupnya Rasulullah memerintahkan dia untuk mengucapkan, ya ammi, kulu la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka gembong-gembong musyrikin di sekitarnya mempengaruhi Abu Thalib. Jangan kau mengucapkan. Apakah engkau lupa dengan ibadah-ibadah nenek moyang kita? Jangan. Maka dia terhalang untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Itu paman Rasulullah Abu Thalib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan di dalam Al-Qur'an pula. Ya. Kata Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Siapa yang dimaksud? Adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau dicintai oleh Rasulullah, namun Rasulullah tidak bisa memberi hidayah untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia selamat dari kekalnya api neraka. Nah, barakallahu fikum. Demikian, ya, kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka paham betul konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga benar-benar wajib untuk kita memahami kalimat tersebut. Naam. Dan kalimat, dua kalimat ini dijelaskan pula oleh para ulama kita adalah merupakan syarat diterimanya seluruh ibadah kita. Apa saja bentuk ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua syarat yang terkandung dari dua kalimat ini. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah, yaitu benar-benar ikhlas, murni. Ibadah itu ditujukan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tidak pula ada kandungan riya, ya, syirik yang sangat samar, tersembunyi, bahkan lebih samar daripada langkah semut yang hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Dalam hadis, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW menggambarkan salah satu bentuk syirik, yaitu riya, yang merusak syarat diterimanya ibadah yang pertama, yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah, yaitu ada riya, yaitu beramal ingin dilihat orang, ingin didengarkan, ingin dipuji, ingin dia menonjol berbangga dengan amalan tersebut, maka semua itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minar riya wal ujub was sum'ah. Nah, bahkan dalam sujud kita perbanyak doa yang seperti ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit riya, sum'ah dan ujub. Tiga penyakit ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk syirkun khafi, yaitu kesyirikan yang samar, yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Maka kita berlindung kepada Allah darinya. Ini syarat diterimanya ibadah. Seluruh amalan soleh, amalan ibadah apa saja harus memenuhi syarat la ilaha illallah, yaitu murni, ikhlas, bersih, jernih, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak selainnya. Yang kedua, memenuhi syarat la ilaha wa anna muhammadan rasulullah, bahwa amalan soleh, amalan ibadah yang kita lakukan itu benar-benar mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menyelisihi Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang beribadah namun dia tidak mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil barakallahu fikum, sebagai bentuk pendekatan pemahaman kepada kita semua dari syarat yang kedua ini, dalam sebuah hadis yang ma'ruf, ya, seorang yang hendak berkurban, namun kurban adalah ibadah, salah satu bentuk ibadah, namun dia berkurban, dia mau berkurban sebelum menegakkan sholat id, Idul Adha. Nah, apakah kurbannya diterima? Maka jawabannya tidak diterima. Ibadah itu tidak diterima. Mengapa? Karena dia menyelisihi tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan penyembelihan hewan kurban setelah menegakkan sholat Idul Adha, bukan sebelum Idul Adha. Maka siapa yang menegakkannya sebelum dia menegakkan sholat Idul Adha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kurban itu tidak bernilai sebagai kurban. Ya. Barakallahu fikum. Maka bagi yang ingin berkurban, ya, tegakkanlah dengan ibadah yang mulia ini di atas dua syarat tadi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tentang iman. Jadi tentang Islam kita sudah bacakan tadi. Pertanyaan yang kedua, makna al-iman, apa itu makna iman? Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, billahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.